Oh sungguh indah kau peluk diriku mesra. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang kemesraan, kemesraan. Cinta.